hujan menjadi saksi pedihnya hati. Janji kau ingkari, kini hari dan rindu berteman sepi. Engkau yang ku sayangi melangkah pergi. Hidup bahagia kini menjadi luka di dalam hati. Apa guna menyimpan bila sepi. Engkau yang ku sayangi melangkah pergi. Hilang harapanku sirna, niat hidup bahagia kini menjadi di dalam hati. Apa guna menyimpan bila kau tak setia? Pandainya kau bermanja. Sungguh ku tak mengira kau permainkan rasa. Kau buatku kecewa di saat ku jatuh cinta. Tiada arti senyum mati ternyata sekedar pemanis kata. Tiada arti senyummu bila hatimu mendua. Sumpah mati ternyata.